50 languages. 55. 55. Pekerjaan. Pekerjaan. Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda? Suami saya dokter. Suami saya dokter. Saya bekerja paruh waktu sebagai perawat. Saya bekerja paruh waktu sebagai perawat. Sebentar lagi kami mendapat pensiun. Sebentar lagi kami mendapat pensiun. Tapi pajaknya tinggi. Tapi pajaknya tinggi. Dan asuransi kesehatan tinggi. Dan asuransi kesehatan tinggi. Kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi insinyur. Saya ingin menjadi insinyur. Saya mau belajar di universitas. Saya mau belajar di universitas. Saya pekerja magang. Saya pekerja magang. Penghasilan saya tidak banyak. Penghasilan saya tidak banyak. Saya kerja magang di luar negeri. Saya kerja magang di luar negeri. Itu bos saya. Itu bos saya. Saya memiliki kolega-kolega yang baik. Saya memiliki kolega-kolega yang baik. Kami selalu ke kantin pada siang hari. Kami selalu ke kantin pada siang hari. Saya mencari pekerjaan. Saya mencari pekerjaan. Sudah setahun ini saya tidak memiliki pekerjaan. Sudah setahun ini saya tidak memiliki pekerjaan. Di negara ini ada terlalu banyak pengangguran. Di negara ini ada terlalu banyak pengangguran.